Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا sampai di mana surat Al-Mulk ayat berapa sekarang berarti sekarang ayat ke-13. Nah, seperti biasa kita baca sekitar 5 ayat, 6 ayat. Kemudian kita merujuk kembali hukum yang telah kita pelajari sebelumnya. Setelah itu nanti praktek satu-satu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ طيب وقف pada صلة lebih utama, lebih afdal diwasalkan. Ini صلة tanda waqaf. Lebih afdal diwasalkan. Kalau kita wasalkan, maka hadmir dipanjangkan selama 4 harokat. Kalau kita wakofkan, hadmir disukun. Coba kita ulang. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Naam. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa al-lazi ja'ala lakumul arda zalula. Nah, ini waqaf darurat. Misalnya kita tidak kuat, ya, nafas kita tidak kuat sampai terakhir, maka tidak mengapa kita waqaf di tengah-tengah ayat. Nah, karena darurat. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhi nushur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. نفسنا قوات. أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. طيب cukup 5 ayat. Kita merujuk kembali hukum yang sebelumnya. Ayat ke-13, wa asirru ru waw sukun sebelumnya dhamma, ini mat tabi'i. Mat tabi'i, mat ini bacaan yang panjang. Tabi'i ini secara kebiasaan manusia tatkala baca mat biasanya lebih suka panjangnya 2 harokat. Nah, ini tabi'i. Panjang 2 harokat. Wa asirru qawlakum awijaharu bih. Mim sukun bertemu alif atau hamzah adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Syafawi karena huruf mim adalah huruf syafatain. Huruf syafatain. Huruf yang keluar dari 2 bibir. Kemudian jim sukun adalah huruf qalqalah, dipantulkan. Dipantulkan yakni ditempelkan dan dilepas. Awijje, tempelkan dan dilepas. Ini dinamakan dengan qalqalah. Kemudian innahu alimum bidatis sudur. Bidati sudur. Innahu nun tasdid. Ifgham bigunnah kamil. Ifgham dengan gunnah, dengung yang sempurna. Jadi nun tasdid inna ditahan beberapa saat. Kemudian antara ha dhamir dengan ain adalah mad. Mat silah sugrah. Innahu alimun hu kemudian ain adalah mat silah sugrah. Panjang bacaannya sama dengan mat tabi'i. Ini 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu ba adalah ikhfa syafawi. Cara melafadkannya sama dengan qalab. Sama dengan qalab atau iqlab. Yaitu merapatkan bibir atas dan bawah. Innahu alimum bi dengan dengung. Alimum bidatis sudur. Naam. Huruf berharokat dhamma ini huruf apa saja? Apabila berharokat dhamma maka bibir kita dihimpun. Bidatis sudur su. Kalau kurang dihimpun akan terjadi sa. Bidatis sadur sadur sa sadunam su sudur hakada dihimpun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ala ya'lamu man khalaqa, man khalaqa, nun sukun bertemu kha, izhar halqi, hukumnya adalah izhar halqi karena huruf kha adalah huruf tenggorokan. Kha ini keluar dari ujung tenggorokan, maka izharnya dinamakan dengan izhar halqi. Kha cara pengucapannya boleh dengan kotor dan bersih. Kha, kha, ini dua-duanya boleh insyaallah. Wa huwal latiful khabir, huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Ini tidak didengungkan dengan wa huwal lati, ada khata. Wa huwal latiful khabir, wa huwal latiful khabir, khabir. Rasukun sebelumnya kasrah adalah takrir tarqiqa. Takrir artinya bergetar, khabir bergetar, tarqiq yani tipis. Cara menipiskan rasukun sebelumnya kasrah adalah dengan menurunkan rahang bawah, yani sedikit menurunkan rahang bawah dan mendatarkan lidah. Khabir, bir, dan dibiarkan, jangan cepat-cepat diangkat. Kalau diangkat akan terjadi tafkhim. Khabir, ini tafkhim. Yang benar tarqiq. Khabir, krr, agaknya. Ronya bergetar, tidak berlebihan. Dan jangan khabir, ini berlebihan. Naam. Baik. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Arda. Rasukun sebelumnya fathah. Takrir, tafkhim. Takrir ini bergetar, tafkhim. Ini mufakham, tebal. Nah. Tebal dan tipis ini ditandai dengan bunyi suara. Bunyi suara kita. Arda. Kalau arda, tipis. Ar. Ar, bo, tebal. Naam. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Pangkal lidah diangkat ke atas. Naam. Ar, bo. Baik. Misalnya kalau kita berhenti di dhalula, misalnya. Maka lam tanwin berubah menjadi apa? Mat iwab. Mat mengganti tanwin. Panjang bacaannya dua harokat seperti matobi dan juga matsilah sugroh. Huwalladhi ja'ala lakumul arda dhalula, dhalula. Pengucapan huruf berharokat fathah dengan membuka mulut. Cukup membuka mulut. Dhalula. Dengan sempurna. Kalau kurang sempurna akan terjadi o. Dhalula. Lo ada khata, kurang tepat. Dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhi nushur. Ilayhi. Ya sukun sebelumnya fathah adalah bacaan lin. Lin ini suhulah, mudah diucapkan. Ini suara kita tidak terhalangi oleh lidah atau gigi dengan mudah. Wa ilaihin nushur. Nushur waw sukun sebelumnya dhammah adalah mad tabi'i. Naam, kemudian berubah hukum menjadi mad arid li sukun disebabkan karena waqaf. Karena kita wakufkan di huruf ra, ra sukun, maka mat yang sebelumnya mat tobi menjadi mat arid sukun. Yang panjang bacaannya boleh dua harokat, boleh empat, dan boleh enam harokat. Baik. Yang berikutnya أأمنتم من في السماء أأمنتم ada dua hukum nun sukun bertemu ta ikhfa tarqiq tarqiq yakni tipis kemudian mim sukun bertemu mim adalah idgham syafawi idgham syafawi idgham mutamatsilain idgham mimi ini sama saja pada hakikatnya adalah idgham bigunnah idgham bigunnah yakni dengan merapatkan dua bibir dan didengungkan secara sempurna. Baik. Kemudian fis sama'i ini mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil panjang bacaannya 4 harokat. Baik. Yang berikutnya am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba am amintum mim sukun bertemu alif izhar syafawi naam apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba cara membacanya adalah dengan izhar dengan jelas jelas di sini adalah tidak samar dan tidak dengung. Baik. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Hukumnya telah kita sebutkan. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Walaqad dal sukun qalqalah kadza kadza dza bertasdid huruf apa saja bertasdid menunjukkan dua huruf huruf pertama sukun huruf kedua berharokat naam taib kemudian huruf pertama yang sukun tersebut dileburkan ke dalam huruf yang kedua kemudian diberi tanda tasdid yaitu tiga terbalik. Nah, kalau bahasa kita ya kurang lebih seperti itu. 6. Kadza. Kalau kita baca walaqad kadzaballadzi berarti hilang satu huruf. Kadzaba kadzaba agaknya. Walaqad kadzaballadzina min qablihim. Nun sukun bertemu qaf adalah ikhfa tafkhim. Ikhfa tafkhim. Ikhfa dengan tebal. Caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Min qablihim fa kaifa kana nakir. Baik. Ini beberapa hukum yang bisa kita merujak kembali. Sekarang kita praktekkan. 6. Dari kanan, tafadhal. أرض ذلولا am amintum Naam, barakallahu fiik. Khair, indak. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Sant. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Alhamdulillah. Man khalaqa, kalau misalnya, kalau bisa jangan berhenti di situ, langsung sampai terakhir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Naam. Banyak dipantulkan. Qadalihim qad. Barakallahu fiikal khairan. Baik, selanjutnya. Naam. Allahumma qawm. Wa asirru qawlakum awije. Jimnya dibantulkan. Ayyakhsifa. Barakallahu fiik. Tafadhal. Abi jiharu ru-nya ditahan. Haru bi. Famshu. Wakulu, kulu yang ditahan. Wakulu mir rizqihi wa ilaihin nushur. Wakulu. Fa'idha hiya tamur. Mau, maknya samar-samar. Mau, kata. Fakaifa kana ka ditahan dua rakaat. Fakaifa kana nakir na na cepat. Fakaifa kana nakir. Nah, barakallahu fiik. Jadi huruf yang tidak ada tanda mat, huruf yang tidak ada tanda mat itu bacanya lebih cepat. Satu harokat. Kalau ada tanda mat, dua. Kadang empat, kadang enam. Kata. Kalau tidak ada tanda mat, harus dibaca cepat. Nah, dengan kecepatan satu harokat. Baik, fadhal. Naam barakallahu fiik. Selanjutnya. Khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Naam. Wallazi ja'ala lakum al-ardha dalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Nah, barakallahu fi. Anda ikra. Serahkan ke. Jangan mulai dari I. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Sampai. Thank you. Naam, barakallahu fiik. Faddal. Nah, barakallahu fiik. Yang sana dulu. Hadzal. Innahu inna tahan dikit. Am amintum. Miau, tahan dikit. Nah, barakallahu fiik, ahsan. Al-akhir, tafadhal. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.